Di sekolah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Jari jalan sendiri.

sekedar penghibur diriku ini, sayang. Bukan pula sekedar pelepas rindumu, sayang. Sakit hati I'm

kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain dan ku

titik air mata, engkau bisikan deritamu, tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. We do elok bagai rembulan, oh sayang. We do indah bagai lukisan, hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Setelah aku jauh berjalan dan kau tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, kan menunggu. Andaikan kau datang kemari, jawaban mana yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinar. setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Adakan kau datang kemari, jawaban mana yang kan ku beri, adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama, Love.

berbuat apa. Namun kasih, walau dia telah kumiliki, oh percayalah kasih, namamu abadi dalam hati ini. Janji manis dulu, semanis kembang gula yang merah. Tak kubayangkan kau yang ku sayang, pandainya kau berdusta. Tulus cintaku merpati, kau balas licik seperti ular, kejamnya kejam dirimu kasih. Terlalu kau terlalu. Salah diri, aduh kasih, entah harus berbuat apa. Percayalah kasih, namamu abadi dalam hati ini.

Thank you. Terkadang tak sadar bibir

berbincang seadanya. Semua biasa saja, tak pernah kubayangkan akhirnya datang juga. Gelisah dan rinduku menyatu dalam mimpi. Malam dia yang kau sangka lebih baik dariku. Cinta dia ternyata hanya sandiwara padamu. Sedih di hari Minggu. selalu menyiksaku. Ku takut ini kan ku bawa sampai mati. Penyesalan